Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Niyabatan an tarsin alqaha al-Ustadz Abul Hasan حسب المعتاد اعتذر عن الحضور لمانع يمنعه ولحاجة يحتاجها سنقضي وسنوب وسأنوب عن درسه وسنأخذ درسنا المعتاد نيابة عن يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى إن لم يكن هناك مانع كذلك. Insyaallah ta'ala kita ganti tarusnya Ustaz Abul Hasan yang biasa beliau sampaikan. Ini ganti untuk hari Rabu. Jadi hari ini saya ambil hari Rabu yang biasa kita pakai. Diambil sama beliau selama tidak ada uzur juga. Karena kemungkinan sepertinya hari Rabu nanti itu kosong untuk tarus amnya. Kayaknya, tapi labas nak khutbil asal, kita ambil hukum asal saja, karena hari Rabu nanti itu kita ada acara, tapi masih dalam konfirmasi. Jadi ala kulli hal, hari ini kita ambil Rabu Ustadz Abul Hasan insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita daras Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca sampai pada pasal tentang mautu Khadijah wa Abu Talib, wafatnya Khadijah dan kematian Abu Talib. Kita masuk pada bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala su'aluhum anil ruhi wa ahlil kahfi. Pertanyaan orang-orang Quraisy seputar ruh dan Ahlul Kahfi, penghuni Goa. Wa kanu yursiluna ila ahlil kitab yas'alunahum an amrihi. Orang-orang Quraisy mereka mengutus beberapa orang untuk menemui ahli kitab dengan tujuan bertanya kepada mereka tentang perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ba'athat Quraisy An-Nadhr Ibnu Al-Harith wa Uqbah Ibnu Abi Mu'ayth ila ahbar al-Yahud bil Madinah. Orang-orang Quraisy mengutus An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk menemui pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Faqalu lahuma, orang-orang Quraisy berpesan kepada dua orang ini, salahum an Muhammad, bertanyalah kepada mereka tentang Muhammad. Wasifa lahum sifatah, sampaikan kepada dia, kepada mereka, sifat-sifat Muhammad. Fa innahum ahlul kitab, dikarenakan mereka adalah ahli kitab. Wa indahum ma laysa indana min ilmil anbiya, mereka memiliki ilmu yang tidak kita miliki tentang para nabi. Jadi orang-orang Quraisy meminta dua utusan ini untuk bertanya kepada ahli kitab secara detail tentang hakikat Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah benar Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang diutus? Fakharaja hatta qadimal Madinah. Keduanya pun berangkat hingga sampai di Madinah. Fasa'alahum anhu wa wasafa lahum amrahu. Keduanya pun langsung bertanya kepada ahli kitab dan langsung menyampaikan tentang sifat-sifat Nabi kepada mereka. Faqalat lahuma ahbarul yahud. Pendeta-pendeta Yahudi pun menjawab. Saluhu an thalath. Tanyalah kepada Muhammad tentang tiga pertanyaan. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal. Kalau Muhammad bisa menjawab, maka dia benar-benar nabi yang diutus kepada kita semua. Wa illa fa huwa rajulun mutaqawwil. Kalau Muhammad tidak bisa menjawab, berarti dia seorang pendusta. Saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awwal ma kana amruhum. Yang pertama, bertanyalah kepada Muhammad tentang pemuda yang hidup di masa lampau. Bagaimana cerita mereka? Fa innahu qad kana lahum haditsun ajib. Karena pemuda-pemuda ini memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Wasaluhu an rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha fama kana naba'u. Yang kedua, bertanyalah kepada Muhammad tentang seseorang yang telah mengelilingi bumi dan dunia ini dari ujung timur ke ujung barat. Bagaimana kisah perjalanannya? Wasaluhu an ruh mahu. Yang ketiga, bertanyalah kepada Muhammad tentang roh. Apa itu roh? Faqbala hatta qadima Makkah. Keduanya pun kembali hingga mereka tiba di Mekah. Faqala, kemudian keduanya menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, "Qadji'nakum bi fasli ma bainakum wa baina Muhammadin." Sungguh kami telah datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita yang dengan itu kita bisa tahu bagaimanakah keadaan kita dengan Muhammad. Qad akhbarana ahbaru Yahud an nas'alahu an asya'a amaruna biha. Pendeta-pendeta Yahudi telah menyampaikan kepada kami agar kita bertanya kepada Muhammad tentang beberapa pertanyaan yang mereka ajukan. Baja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bergegas berbondong-bondong menuju dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaluhu amma akhbarahum ahbaru Yahud. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan yang diajukan oleh pendeta-pendeta Yahud. Faja'ahu Jibril bisuratil kahfi. Maka ketika itu malaikat Jibril pun datang dan membawakan surat Al-Kahfi. Fiha khabaru ma saluhu anhu min amri fityah wa rajulil tawaf. Pada surat tersebut terdapat jawaban pada pertanyaan yang mereka ajukan tentang pemuda-pemuda yang hidup di masa lampau dan seseorang yang telah mengelilingi dunia. Waja'ahu biqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh. Dan malaikat Jibril juga datang dengan membawa firman Allah yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yakni malaikat Jibril datang dengan membawa jawaban-jawaban tersebut. Pemuda-pemuda yang hidup di masa lampau yang memiliki kisah yang ajibah, mereka adalah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang dibuat tidur oleh Allah dalam waktu yang panjang dalam sebuah gua. Adapun Rajulut Tawaf Masyariqal Ardi wa Magharibaha adalah Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Adapun ruh, maka itu adalah rahasia Allah yang tidak Allah berikan kepada makhluknya. Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, "Faftataha surata bihamdihi wa dzikri nubuwwatihi nubuwwati rasulih." Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Kahfi dengan menyebutkan pujian untuk dirinya dan menyebutkan akan kebenaran kenabian utusannya. Lama angkaru alaihi min dalik. Hal itu dikarenakan orang-orang Quraisy mengingkari hal itu. Faqala, Allah berfirman, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab sucinya. Ya'ni innaka rasulun minni. Maksud dari firman Allah ini, bahwasanya engkau wahai nabiku adalah benar-benar utusan dariku. Ay tahqiqu mas'aluhu min nubuwatik. Yakni aku menekankan dan menegaskan akan kebenaran yang mereka pertanyakan tentang kenabianmu. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan kitab suci itu bengkok. Ai anzalahu mu'tadilan la khilafa fihi, yakni Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lurus, tidak ada perbedaan atau pertentangan padanya. Wadakala tafsir surah, kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan tentang tafsir surat ini, ila anqala, sampai pada ucapannya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya ashabul kahfi adalah termasuk dari tanda-tanda kami yang menakjubkan? Ay ma ra'au min qudrati min fi amril khalaiq. وَفِيمَا وَضَعْتُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ حُجَجِ مَا هُوَ أَعْضَمُ مِنْ دَالِكْ وَأَعْجَبْ. Yakni apa yang mereka lihat dari kekuasaanku tentang makhluk-makhluk ini, dan apa yang aku sampaikan kepada hamba-hambaku dari hujah-hujah yang ada, itu jauh lebih besar dan lebih menakjubkan. Yakni Ashabul Kahfi memang memiliki cerita yang menakjubkan. Tetapi apa yang aku sampaikan kepada nabiku berupa wahyu, aku mengutus beliau sebagai utusanku, itu lebih menakjubkan lagi daripada Ashabul Kahfi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alladhi ataituka minal kitabi was sunnah a'zam min sya'ni Ashabul Kahfi. Ibn Abbas mengatakan, yakni apa yang aku berikan kepada nabiku berupa Alkitab dan As-Sunnah jauh lebih besar daripada cerita Ashabul Kahfi. Qala Abu Al-Abbas mengatakan, wal amru ala ma dzakaru. Hakikatnya sebagaimana yang mereka sebutkan. Fa inna muktsahum niyaman 300 sanatin ayatun dalatun ala qudratillahi wa masyiatih. Dikarenakan tinggalnya mereka dalam gua dan tidurnya mereka selama 300 tahun lamanya merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda kekuasaannya. Tidur sehari aja itu cekat-cekot badannya. Kita misalnya tidur sehari full, bangun untuk cuma soli atau makan, tidur lagi, itu badannya rasanya cekat-cekot semua. Seolah-olah bukannya malah tambah enak, tambah cekat-cekot kabeh ya. Kok kepalanya manteng, pusing, badannya gak enak untuk gerak. Us, pokoknya moodnya hilang sudah. Itu baru sehari. Ini 300 tahun berada di dalam gua tertidur. Wahia alatun dalatun ala ma'adil abdan. Kisah mereka sebagai tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kebenaran akan kebangkitan jasad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pada kisah Ashabul Kahfi, Allah inginkan dari kisah mereka memahamkan umat manusia bahwasanya Allah maha mampu untuk membangkitkan kembali makhluk yang telah mati. Bayangkan, orang-orang ini tidur selama 300 tahun. Dalam kurun waktu 300 tahun ini, jasad mereka utuh, tidak hancur sama sekali. Baju yang mereka pakai juga masih utuh, gak ada yang hancur. Dan Allah membolak-balikkan jasad mereka secara berkala dengan tujuan agar tidak dimakan tanah. Setelah 300 tahun lamanya, mereka dibangunkan kembali oleh Allah. Kemudian mereka pun sembunyi-sembunyi keluar dari gua mencari makan. ketika ketemu orang-orang di pasar, orang-orang di pasar merasa heran dengan mereka. Mereka juga heran dengan keadaan pasar. Lebih heran lagi ketika beli makanan. Ngasih uang, lah kok ditolak sama bakulnya. Duit apa ini mas? Ini duit ini. Masa saya tidak pernah lihat mata uang ini? Ini kamu ini dari mana? Melihat penampilannya mungkin sudah berbeda. Ini 300 tahun. Coba seandainya kita sekarang tidur, 300 tahun berikutnya melek. Mbuh, dunyoi koyok piye, enggak paham. Ya. Nah ini orang-orang di pasar heran melihat orang ini. Sopo ini. Ya. Dan ajibnya usia mereka tidak tua. Ya. Masih muda. Tapi mereka bingung dengan keadaan sekitar. Kok kayak aneh yuk. Tapi tidak masalah lah. Cari makanan, dapat, bayar. Lah kok ditolak uangnya? Kok ditolak toh? Ini duit yang kemarin tak pakai, beli-beli kok malah ditolak. Ih, gak payu mas, ini sudah tidak laku. Ini uang apa ini? Cocoknya ditaruh museum ini, uang kayak gini ini. Bingung dia, pulang ke teman-temannya, ngasih tahu. Nah, di situ Allah ingin menampakkan kepada hambanya bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan yang mati. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadhalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikianlah kami tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami agar mereka tahu dan yakin bahwasanya janji Allah itu benar dan kiamat tidak ada keraguan padanya. Wa kana an-nasu qad tanaza'u fi zamanihim. Hal tu'adul arwahu wahdaha amil arwahu wal abdan. Dan umat manusia, mereka berbeda pendapat tentang masa mereka ini. Apakah mereka itu hanya kembali rohnya saja? Ataukah dua-duanya, roh dan badan dibangkitkan kembali oleh Allah? Faja'alahumullahu ayatan dalatan ala ma'adil abdan. Maka Allah menjadikan untuk mereka tanda kekuasaan Allah akan bangkitnya roh dan badan. Jadi kebangkitan itu bukan cuma rohnya saja, tapi sak jasad-jasadnya pun dibangkitkan oleh Allah. Wa ikhbaru Nabi SAW bi qissatihi min ghairi an yu'limahu basharun da ayatun dalatan ala nubuwwatihi. Dan cerita yang disampaikan oleh Rasul SAW tentang mereka tanpa adanya orang yang mengajari beliau, ini merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda yang menunjukkan akan benarnya beliau sebagai nabi. Fakanat qissatuhum ayatan dalatan 'alal usulis thalathah al-iman billah wa rasulihi wal yaumil akhir. Maka kisah Ashabul Kahfi menunjukkan kepada kita tentang tiga pondasi keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, kepada utusannya, dan kepada hari akhir. Wa ma hada fa min ayatillahi ma huwa a'jabu min dhalik. Terlepas dari ini semua, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, ada yang jauh lebih besar dan lebih menakjubkan dari mereka. Wa qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala su'alahum an hadhihi al-ayat allati saluhu 'anha liya'lamu hal huwa nabiyyun shadiqun aw kadhibun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang pertanyaan mereka tentang ayat-ayat ini yang mereka pertanyakan tentangnya agar mereka tahu apakah beliau benar-benar nabi yang jujur ataukah pendusta. Faqala, Allah taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, katakan aku akan menyampaikan kepada kalian kisahnya. Ila qawlihi, sampai pada firman-Nya, wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. Dan kami tampakkan jahannam pada hari ini kepada orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa qala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Allah taala juga mengatakan sungguh pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda kekuasaan Allah untuk hamba-hamba yang bertanya. Ila qawlihi id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, sampai pada firman Allah ketika mereka bersepakat untuk menjalankan makar jahat mereka. Wal Qur'anu mamlu'un min ikhbarihi bil ghaibil madhi alladhi la ya'lamuhu ahadun minal bashar illa min jihatil anbiya la min jihatil awliya wala min jihati ghairihim. Dan Al-Qur'an sangat banyak penjelasan dan berita tentang hal-hal atau peristiwa yang telah lalu yang tidak diketahui oleh satupun dari manusia kecuali dari para nabi. Bukan dari para wali, bukan pula dari selain para wali. Jadi berita-berita tentang al-umur al-madiyah, al-qasas al-ghaibiyah, tentang kisah-kisah terdahulu, itu bukti nyata bahwasanya nabi kita adalah seorang utusan yang sesungguhnya. Wa qad arafu annahu sallallahu alaihi wasallam la yata'allamu hadha min bashar. Mereka orang-orang kafir faham dan tahu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mempelajari hal-hal itu dari manusia. Fafihi ayatun mubruhanun qati'un ala sidqihi wa nubuwwatihi. Maka pada kenyataan ini terdapat tanda dan bukti yang nyata akan kejujuran beliau dan kebenaran beliau sebagai seorang nabi. Baik. Qaulul Walid ibn al-Mughirah fil Qur'anis sihrun. Ucapan Walid bin Mughirah tentang Al-Quran. Dia menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qaal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, innal Walid ibn al-Mughirah jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qaal iqra' alayya. Sesungguhnya Walid ibn al-Mughirah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Iqra 'alayya." Bacakan untukku. Faqara'a 'alaihi, maka Rasul pun membacakan untuknya firman Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, kebaikan dan berbuat baik kepada kerabat. Faqala 'aid. Walid bin Mughirah mengatakan, coba diulangi lagi. Fa'ad. Rasul pun mengulanginya lagi. Faqala, Walid pun berkomentar, wallah innalahu lahalawah. Demi Allah, ucapanmu ini sangat manis. Wa inna alaihi latalawah. Ucapanmu itu sangat indah. Wa inna alahu lamuthmirun. Sungguh ucapanmu ini memberikan pengaruh. Wa inna asfalahu lamughdiqun. Dan sesungguhnya ucapanmu ini memberikan faedah yang berlimpah. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Ucapanmu ini sangat tinggi kualitasnya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa innahu la yahtimu ma tahta. Dan ucapanmu ini telah memangkas dan mematahkan semua ucapan selainnya. Wa ma yaqulu hadza basharun. Dan ucapanmu ini tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun. Yani Walid bin Mughirah faham dan sadar betul apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Tapi ini kalamu Rabbil Alamin, Khaliqil Bashar. Ini ucapannya Rabb alam semesta, pencipta umat manusia. Otomatis firman Allah tidak bisa dibandingkan dengan ucapan siapapun dari makhluknya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam sebuah riwayat. Wa balagha dhalika Aba Jahlin. Ternyata pertemuan Walid ini dengan Nabi sampai kepada Abu Jahal. Fa'atahu, Abu Jahal pun mendatangi Walid ibn al-Mughirah. Faqala, kemudian Abu Jahlin berkata, ya am, inna qawmaka yuridun ayyajma'u laka mala. Wahai paman, sesungguhnya kaummu, mereka sedang mengumpulkan harta untukmu. Ini menunjukkan Walid bin Mughirah ini sesepuh, ikhwah. Sekali berAbu Jahal saja tunduk di hadapan Walid, manggilnya am, paman. Stuwo ini Walid ini, orang yang sangat disegani. Qala walima, Walid bertanya, kenapa kok mereka sampai mengumpulkan harta untuk saya? Qala ataita Muhammadan litu'awwidha mimma qablah. Mereka ingin memberikanmu harta agar engkau datang kembali kepada Muhammad dan meralat ucapanmu sebelumnya. Yakni ucapannya jenengan ini bikin bingung umat kita. Kita ini sedang masa-masa oposisi terhadap Muhammad. Kita ini sedang masa-masa menyebarkan teror kepada Muhammad. Muhammad ini kita anggap sebagai musuh. Lah kok panjenengan niki datang kepada Muhammad? Lah kok minta dibacakan ayat? Wis ngono komentari kok kayak gitu. Ya bikin bingung kita semua. Ini sesepuh kita ikut siapa? Ya. Nah, kita ini lagi ngumpulkan uang. Ya, anulah. Pelicinlah, ya. Ya, tolonglah balik ke Muhammad. Diralat ucapannya. Qala, maka Walid pun mengatakan, qad alimat Quraisyun anni min aktsariha mala. Ngapain kalian ngasih saya uang? Orang-orang Quraisy tahu siapa saya. Saya orang paling kaya di kalangan kalian. Mau nyuap saya, ngacau. Mau ngasih saya berapa? Ibarat basa Jawa, wani piro? Berani berapa kalian kok nyuap saya? Kalian tahu siapa saya? Saya tajir melintir. Big bossnya kalian. Lah kok mau nyuap saya? Gak ngaca apa kalian? Kala Abu Jahal kembali menyampaikan keinginannya. Fakul fihi qawlan yablu qawmaka annaka munkirun lahu. Kalau gitu tolong kamu sampaikan, tampakkan di hadapan umat kalau kamu mengingkari Muhammad. Ojo ini, orang lihat kayak jenengan ini dukung ucapan dia. Kita ini sudah susah payah. Ya gimana caranya mempengaruhi umat? Jangan sampai terpengaruh sama ucapannya Muhammad. Lah kok jenengan malah datang? Udah gitu dengerin ucapannya. Udah gitu ngasih komentar baik lagi. Ngasih rating 5. Wah kacau urusannya ini mas. Ya kok mas. Paman, ya, Pak Lik atau Pak Di, sekape, ya. Abu Jahal ini minta tolong sama si Walid, ya tolonglah, perbaiki, ralat ucapannya, atau minimalnya kamu kasih klarifikasi lah sama umat kalau kamu oposisi sama Muhammad. Qala madza aqul? Katanya Walid, terus saya mau ngomong apa? Fa wallahi ma fiikum a'lam bil asy'ari minni, demi Allah. Tidak ada satupun dari kalian yang mampu mengungguli saya tentang syair-syair bangsa Arab. Tentang syair, saya paling jago. Kalian semua, di hadapan saya itu kecil. Saya dengarkan ucapan Muhammad. Itu bukan ucapan orang itu. Itu tenanan. Terus saya mau ngomong apa? Lah ucapannya baik kok. Ya. Ila akhirnya, sampai seterusnya. Wa fi riwayatin disebutkan dalam sebuah riwayat annal Walid ibn al-Mughirah qala lahum maqad hadara al-mausim. Walid ibn al-Mughirah berkata kepada umatnya ketika itu sudah mulai dekat musim haji. Jadi mereka bangsa Arab khususnya orang-orang Quraisy, mereka ini panitia utama penyelenggara jamaah haji. Jadi masalah makanan, minuman, manasik, ila akhirih, mereka ini panitia utamanya. Mereka sadar, ini kalau muncul jamaah haji, Muhammad bakal keliling ke kem-kem ngasih tahu mereka, bahaya ini. Mumpung belum, ayo rapat, kita musyawarah, enak ini, kita apakan Muhammad ini. Sataktumu alaikum mufudul Arab min kulli janib. Akan datang kepada kalian bangsa Arab dari sekian penjuru ke tempat ini. Waqad sami'u bi amri sahibikum. Mereka semua sudah tahu bagaimanakah Muhammad ini. Fajmi'u fihi ra'yan wa la takhtalifu fayukadzibu ba'dukum ba'dha. Saya minta usulan dari kalian, ide apa yang pas. Tapi jangan gontok-gontokan. Nanti kalian malah enggak ketemu solusinya, ya. Jadi saya minta kalian rapat, ayo rapat sama saya, kasih saya ide, apa idenya yang cocok agar umat tidak terpengaruh dengan Muhammad. Tapi ya tolonglah sepakat, ya. Faqalu fa anta faqul. Maka umatnya mengatakan, yo panjenengan yang ngomong, kita yang manut, masa kita yang ngasih usul. Kan sesepuhnya jenengan. Coba apa usulannya jenengan ini. Faqala bal qulu wa ana asma. Bunda, jangan saya. Kalian dulu sampaikan pendapat kalian, saya yang akan mempertimbangkan. Qalu, maka mereka pun mulai berkata, naqul kahin. Gimana kalau kita bilang Muhammad ini dukun dan orang itu ndak dekat-dekat ini dukun. Qala ma huwa bizamzamatil kuhan wala saj'ihim. Walid membantah. Jangan, gak cocok. Kita itu melihat Muhammad, gak ada sama sekali bacaan zamzamah, yakni jimat-jimat dukun, tidak pula mantra-mantranya. Kita gak pernah lihat Muhammad komat, kamit, ia megang menyam atau bagaimana, kayak dukun. Gak pernah, gak cocok kalau dibilang dukun, orang gak bakal percaya. Kalau mereka pun ngasih usulan lagi. Naqul majnun. Gimana kalau kita bilang Muhammad iki orang gila, gak waras, ben orang takut, gak deket-deket. Maka Walid mengatakan lagi, laqad ra'ayna al-junun wa 'arafnahu. Urusan pergilaan, kegilaan itu kita sudah paham, ya. Wong-wong sedeng, wong-wong edan, kita sudah kenal. Kenalan kita banyak orang-orang edan, ya. Dia bukan orang edan, ya ikhwah. Fama huwa bikhanqih wala waswasitih wala takhalujih. Muhammad itu tidak seperti orang yang edan. Khonak itu kayak orang kecekik. Yani orang edan itu kadang perilakunya itu kayak orang apa namanya, apa, enggak normal begitu. Waswasah itu kayak orang apa namanya, ngomong sendiri, ngelantur. Orang edan kan gitu ya. Ngomong sendiri, gak karu-karuan, sembuh pakai boso, apa, gak paham. Ya. Wala takhalujih. Dan dia bukan orang yang apa namanya memunculkan tindakan-tindakan kholat kayak orang-orang edan, orang-orang gila. Takhalut itu kayak orang linglung, ya. Gini, ngapain. Ini kayak orang gila lah. Gak ada yang kayak gitu pada Muhammad. Wah, waras itu. Orang ngeliat Muhammad, ini orang genah. Orang, bukan orang gila. Kita sudah mengetahui rincian dari kegilaan. Orang-orang gila, wong edan dari A sampai Z, alif sampai iya. Kita kenal semua. Ya, dari segala penjuru, orang gila kita sudah tahu. Muhammad enggak ada yang sama dengan dia. Bingung lagi mereka. Qalu naqul syair. Gimana kalau kita bilang Muhammad ini tukang syair? Ya. Qala ma huwa bisyair. Walid kembali menyanggah. Oh, enggak cocok. Muhammad ini bukan penyair. Laqad arafna syi'ra rajaza wa jaza wa hazajah wa qaridah wa maqbubah wa mabasubah. Syair kita paham kabeh apa itu syair. Mulai dari rojas, hajas, qarib, maqbud, mabsud. Kita tahu semua. Rojas, hajas, qarib, maqbud, mabsud. Ini ya ikhwah. Ini disebut dengan auzan atau disebut dengan buhuru asyir. Ya. Wazan-wazannya syair. Syair itu kalau dalam ilmu bahasa Arab masuk dalam pembahasan ilmu al-arud wal-qawafi. Ilmu arud itu adalah ilmu untuk mengetahui pecahan kalimat dalam syair bangsa Arab. Mana taf'ilat, mana maksurat. Taf'ilat itu pecahan yang sahih, maksurat itu pecahan yang ganjil. Kalau dalam istilah nahwu, mu'rabat wa malhunat. Mu'rabat itu yang sesuai kaidah nahwu, malhunat itu yang melenceng dari kaidah nahwu. Kalau kita belajar nahwu, kita bisa tahu bacaan yang benar mana, bacaan yang salah mana. Kalau kita belajar ilmu arud, kita bisa tahu mana syair yang tepat, mana syair yang salah. Demikian. Dan orang pertama yang memunculkan ilmu arud itu salah seorang pakar nahwu di zamannya yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Dia yang memunculkan ilmu arud. Dan dia mengatakan bahwasanya ilmu arud itu terdiri dari 15 bahron. Terdiri dari 15 wazan. 15 wazan ini ya ini. Rojas, hajas, qarid, maqbud, mabsud, mustadrik wa warim wa apa wakeh ya ikhwah, 15 wazan. Masing-masing wazan itu memiliki taf'ilat. Taf'ilat itu kalau dalam bahasa sorof, mauzunat ya. Tahu mauzun atau wazan ya. Wazan itu kan kayak fa'ala yaf'ilu. Nah, dalam syair itu ada wazannya. Dari wazan itulah akan ketahuan ini syair basit, ini syair qarid, ini syair apa namanya? Mabsud, ini syair tawil, ini syair kada. Itu ketahuan dari wazan yang dipakai pada syair tersebut. Nah, masing-masing wazan itu ada pengembangannya, namanya taf'ilat. Taf'ilat itu semacam kayak pengembangan dari masing-masing wazan. Nah, Walid bin Mughirah ini ngomong sama orang-orang Quraisy, syair ngelontok, kita urusan syair, kita udah tahu seluk-beluk syair, ngerti kabeh. Ucapan Muhammad sama sekali enggak ada kaitannya dengan syair. Bukan syair ucapannya itu. Nah. Dan ilmu arut dan qawafi itu memang dipakai sama bangsa Arab terdahulu, tujuannya ya untuk balaghatul kalam, milhul kalam, ya. Untuk keindahan sastra atau mereka membahasakan hal-hal yang mereka sukai atau hal-hal yang mereka benci atau menceritakan tentang apa namanya sosok seseorang itu dengan syair, tujuannya agar lebih mengena dan lebih berpengaruh para kalafik. Makanya orang-orang ini mengusulkan gimana kalau kita sebut syair. Karena di zaman dulu syair itu memiliki apa namanya pengaruh dalam ucapan, bisa dibawa kepada kebaikan, bisa dibawa kepada kejelekan. Wah, ajibnya syair yang paling akurat, orisinil dan hujjah itu asy'arul jahiliyah, syairnya orang-orang di masa jahiliyah. Ya, bobrok akhlaknya, top syairnya. Ya, urusan syairnya jangan tanya, nomor satu, peringkat pertama. Kalau sudah orang jahiliyah yang melantunkan syair, semua ajma'atil Arab annaha hujjatun fil lughah. Semua bangsa Arab langsung mengakui ini bagus bahasanya dan bisa dipakai dalam tata bahasa Arab. Baik, adapun kalau saya suruh jelaskan rojas, hajas, qorid, mabud, maksud, ya bukan babnya, ya. Akhirnya kita enggak bahas sirah nanti, bahas syair. Wa ma ana bisyair. Nah, qalu naqulu sahirun, ya. Orang-orang Quraisy pun mengatakan, gimana kalau kita bilang Muhammad itu tukang sihir? Qala ma huwa bisahir? Walid kembali menyanggah, Muhammad bukan tukang sihir. Laqad ra'ayna as-sahara wa sihrahum, fama huwa bi'aqdihim wala nafsihim. Kita itu sudah kenal tukang-tukang sihir dan bagaimanakah sihir mereka. Bagaimanakah buntalan-buntalannya, bagaimanakah komat-kamitnya. Jadi kita sudah tahu tukang sihir itu biasa membawa benda-benda apa yang di tangan mereka. Kemudian komat-kamit, simsalabim, ada kedabrak, buah, langsung terjadi apa. Itu tukang sihir. Muhammad gak ada praktek kayak gitu. Gak cocok kalau bilang tukang sihir. Kalau Bapak nakul ya Aba Abdul Syamsin. Terus kita mau ngasih usulan apa? Wahai Abu Abdul Syamsin. Kunyahnya Walid bin Mughirah. Terus apa sih enak? Ya, iki salah, iku salah. Gak cocok, ini gak cocok. Ini ditolak. Nah, terus ini genah piye? Ya, kita udah ngasih usulan ditolak kabeh iki apa? Terus gimana? Apa yang harus kita katakan? Qala Walid pun berkata, ma naqulu min syai'in min hadza illa 'urifa annahu batilun. Tidak ada satupun pendapat yang kita sampaikan kecuali kita pasti tahu kalau pendapat kita salah. Kemudian Walid pun merojihkan pendapat-pendapat tadi. Dia mengatakan, wa inna aqrabal qawl, pendapat yang paling rojih menurut saya, antaqulu, kalian bilang sahirun, Muhammad adalah tukang sihir. Ini yang paling rajih menurut saya. Syair hada qaulun dhaif, majnun ada aful aqwal, syairun ma huwa bidat, sahir hada aqrabul aqwal. Ya, kita jihadnya fuqahanya orang-orang Quraisy ini, ya. Dia mengatakan sahir. Kalau gitu Muhammad itu tukang sihir. Yufarrid bainal mar'i wa akhi. Kenapa kok kita bilang Muhammad itu tukang sihir? Karena Sejak datangnya Muhammad, dia telah membuat pertikaian antara seseorang dengan saudaranya. Wa badal mar'i wa zawji, membuat perpisahan antara suami dan istrinya. Wa badal mar'i wa ashiratih, telah membuat pertikaian antara seseorang dengan keluarganya. Kalau dilihat dari prakteknya, memang Muhammad bukan tukang sihir. Tapi lihat efek dari dakwahnya, sama kayak tukang sihir. Tukang sihir itu, kalau sudah ada request dari customnya, mungkin, oh itu loh, saya pingin fulan benci sama Alan, gimana caranya? Gampang, siapkan fulus dulu sekian, beres, langsung. Kamu ambil ayam hitam dari ujung paruh sampai ujung ekor, sak kakinya hitam kabeh, kalau keluar kotoran, kotorannya yo hitam. Pokoknya serba hitam. Black chicken. Ya salam ya. Sembelih di waktu malam, darahnya taruh di kain yang gelap, bawa ke saya. Udah, jampa-jampi sama dia. Langsung orang tadi berpisah. Lah, nek prakteknya Muhammad gak kayak gitu, tapi efeknya sama. Maka dari sini saya merojihkan Muhammad itu tukang sihir. Omongannya itu wis-wis. Orang bisa gelut sama saudaranya, suami bisa pisah dari istrinya, orang bisa tengkar sama kabilahnya sejak Muhammad datang. Cocok kalau kita bilang tukang sihir. Fatafarraqu anhu bidzalik, rapat selesai dan mereka membawa hasil yang disepakati. Faja'alu yajlisuna lin-nasi la yamurru bihim ahad illa haddaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun duduk di gang-gang jalan, ya, di tepi-tepi jalan menunggu orang yang lewat. Setiap ada yang lewat pasti diperingatkan dari bahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas, mau kemana? Usai mau manasik. Monggo silakan. Hati-hati mas yo. Ada Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, buyar kamu dari rombonganmu. Ya, jangan dekat-dekat. Semua orang dikasih tahu seperti itu. Fa'anzalallahu ta'ala fil walid binil mughirah. Darni wa man khalaqtu wahida. Ila qawlihi sa'uslihi saqar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Walid ibn al-Mughirah, biarkan aku dengan makhlukku sendiri, yakni aku yang akan mengurus orang ini. Sampai pada firmannya, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa nazala fi nafari alladhina kanu ma'ahu yusannifuna al-qawla fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a min 'indillah alladhina ja'alu al-qur'ana 'udhin ay asnafa. Dan Allah menurunkan firman-Nya tentang orang-orang yang ikut bersama dengan Walid dalam rapatnya, yang mereka membuat ucapan-ucapan dusta tentang Rasul SAW dan wahyu yang beliau bawa dari Allah. Allah mengatakan, alladzina ja'alul Qur'ana 'udhin, orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu berbagai macam tuduhan. Wa kanu yas'aluna Rasulullah SAW al-ayat, faminha ma ya'tihim Allahu bihi lihikmatin aradahallahu subhanah. Dan mereka juga menantang Rasul untuk mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya ada yang dikabulkan oleh Allah karena sebuah hikmah yang Allah inginkan. Bagaimanakah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan kepada mereka, dan bagaimanakah perdebatan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.